berbuat kesalahan dengan mengabaikan panggilan mulia. Ya, panggilan mulia adalah panggilan bagi kita anak manusia berkarya nyata di tengah dunia. Mari berlomba, tak sekedar melihat kiri dan kanan. Jangan pedulikan mereka yang duduk nyaman berhenti tak berbuat apa-apa di kehidupan. Tapi yang tahu harus berlomba, memacu kuat dengan segenap tenaga, mengukir karya, datang silih berganti dan terus bertambah. Jangan membuat kesalahan dengan mengabaikan panggilan mulia hidup bagi sesama. Ayo kita berjuang berkompetisi di hidup ini. Kalau memang engkau baik, buktikan dengan nilai hidup yang kau hasilkan. Kalau ku katakan aku baik, biarlah aku membuktikan dengan apa yang semestinya ditunjukkan. Supaya kehidupan tak sekedar penuh dengan kata-kata kosong yang tak berguna dan bermakna, tapi dunia boleh penuh dengan tindakan nyata yang terlihat, terasa, terukur, teruji, dan tak terbantah. Alangkah indahnya untuk hidup tepat arah. Jangan bodoh mengabaikan panggilan mulia, karena itu salah dan membawa kita pada perangkap yang menakutkan. Ayunkan langkah, jalani hari-hari, ukir karya tanpa henti. Ya, mari kita berlomba untuk berbuat baik, supaya dunia tahu memang kita baik dan membawa kebaikan. Bukankah itu indah? Nah, kalau mau berkompetisi, bukan saling meniadakan, tapi saling menyumbang. Ah, betapa luar biasanya. Siapa yang mau ikut bertanding, masuklah ke gelanggang. Yang bukan dan tidak, sudah pasti mereka hanyalah orang yang berbuat kesalahan karena mengabaikan panggilan mulia. Bersama saya, Bigman Sirait.